Halo, Le. Gede bener? Iya, pasiennya ini. Ini kabelnya mana kabelnya? Sindi. Wah. Arya tahu Bibi dan Cindy sama Bibi. Hello, Bebe. Ada apakah gerangan? Mengapa kita semakin jauh? Hingga tanganku tak bisa lagi menyentuhmu dan membelaimu. Ternyata sahabatku menggodamu. Orang bilang pagar makan tanaman. Setiap kawan tak malu-malunya mencuri hatimu dari diriku. Oh, teganya dia mengkhianatiku. Teganya dia menyakiti aku. Sakitnya luka di hati tak mengapa. Hampir gila tak mau.